Kita dengar firman Tuhan dari surat Filipi pasal 4. Ayat 15 sampai 20. Filipi 4 ayat 15 sampai 20. Tentang persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita baca bergantian. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semua kita berkata lagi amin. Amin. Silakan duduk. Minggu yang lalu kita sudah mendengarkan tentang mesbah, ya. Mesbah yang dibangun oleh Abraham. Mesbah inilah yang membuat dia beda dengan Lut. Sekalipun Lut ikut keluar dari Ur Kasdim, tapi dia tidak punya mesbah. Dan nanti minggu depan kita akan melihat bagaimana Abraham harus memisahkan diri dari Lut. Biarpun itu keponakan, tapi karena paham tak berbeda, harus ada pemisahan. Mesbah ini berbicara dari hal tempat korban, korban persembahan. Jadi dalam Alkitab ada dua mesbah, satu mesbah tempat persembahan korban bakaran, satu lagi adalah tempat mesbah untuk bakaran dupa yang wangi. Kalau di mesbah korban, semua korban dibakar. Kalau itu dari lembu, lembunya dipotong, atau domba dipotong, lalu diletakkan di atas mesbah. Dan bila Tuhan berkenan, dibakar, datanglah api. Makanya disebut Tuhan kita seumpama api yang menghanguskan. Datanglah api membakar korban itu. Dan bau yang gosong itu, yang hangus itu, yang sudah jadi debu itu, itulah bau yang harum di hadapan Tuhan. Begitulah dengan kita diminta oleh Paulus dipersembahkan. Aku minta, tolong Pak Homing, Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Jadi di halaman luar dari tabernakel ada mesbah korban, tempat semua persembahan bakaran taruh di situ, dan kemudian api dari Tuhan menghanguskan. Jadi korban diri kita juga harus hangus, dibakar oleh api dari Tuhan, api Roh Kudus, sehingga arogansi pun hangus, egoistis hangus, kesombongan hangus, keakuan hangus, semua hangus. Tak bisa diukur. Amin. Bah. Tang hangus sudah pehoroha. Amin. Hangus. Makanya Tuhan katakan, aku telah melemparkan api ke bumi. Betapa senangnya aku apabila api itu telah menyala. Menyala dalam diri kita. Membakar semua dosa, tabiat lama, arogansi, ya, kesombongan, merasa diri super, ya. Sering kita merasa diri super dari orang lain. Tak perlu. Kita harus menganggap orang lain lebih dari kita. Makanya Paulus pernah berkata, di antara semua orang berdosa, aku yang paling banyak dosanya. Nah, inilah yang sudah terbakar, yang sudah dibakar di mesbah Tuhan. Dan kalau kita tidak ada lagi keakuan, kesombongan, arogansi, dan apapun namanya yang berbau tabiat daging, inilah persembahan yang harum. Tidak lagi haram. Harum. Harum. Nah, ada satu lagi mesbah, ialah mesbah dupa. Ini diukur. Kalau kita membaca dalam kitab Wahyu pasal 11, ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Jadi, mesbah di dalam tabernakel itu, yang namanya mesbah dupa, tempat bakaran dari dupa atau wangi-wangian yang harum baunya, itu diukur. Jadi dua macam persembahan kita. Kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang dibakar, dibakar oleh api Roh Kudus, sehingga kita hidup. Ibadahnya hidup, menyanyinya hidup, berdoanya hidup. Tidak mati, hidup. Mati lagi, hidup. Mati, hidup, mati, hidup. Akhirnya, terakhirnya, mati. Kita harus hidup. Begitu juga dengan beribadah. Hidup. Kudus. Sebab banyak orang beribadah sekarang ini hanya beribadah, hanya kemurahan, kemurahan, kemurahan, kemurahan. Tapi kekudusan tak dijalankan. Tak bisa. Kita diukur. Sehingga kita berkenan. Berkenan. Sesudah itu baru kita mempersembahkan bau yang harum. Dalam 2 Korintus pasal 8. Tolong Pak Hombing ayat yang kelima. 2 Korintus 8 ayat yang kelima. Jadi sesudah kita memberi diri kita kepada Tuhan, menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan, juga memberi apa yang ada pada kita. Haleluya. Bukan hanya diri kita. Tapi kita harus menjadi bau yang harum. Menjadi persembahan yang harum. Yang menyenangkan Tuhan. Lalu dalam 2 Korintus 2 ayat 5, ayat 14 dan 15, tolong lagi Pak Hombing, ini yang diinginkan Tuhan. 2 Korintus 2 ayat 14 dan 15. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan. Jadi kita tidak cukup hanya bertobat, percaya, memberi diri, tapi juga hidup kita, kalau bahasa Batak, panggulmit ningoluta, menyenangkan Tuhan. Jadi ada korban dari diri kita yang kita harus korbankan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi yang tersalib. Paulus katakan, aku tersalib bagi dunia, dan dunia tersalib bagiku. Oh, ini. Kenapa tersalib? Karena kita sudah korban, sudah disembelih, sudah mati untuk Tuhan, kita hidup. Mati untuk diri kita, kita hidup untuk Tuhan. Nah, apa persembahan yang harum itu yang disebutkan oleh Paulus kepada jemaat Filipi? Adalah pemberian-pemberian mereka. Ketika Paulus di Roma di penjara, tahulah kalau di penjara kan, makanannya asal bisa hidup, tanpa perlengkapan tidurnya. Saat itulah jemaat Filipi ini mengirim bantuan, bukan hanya satu dua kali, kepada Paulus di penjara, yang membuat Paulus merasa segar. Dan dari pemberian itulah Paulus diilhami untuk mengirim surat Filipi. Jadi adanya surat Filipi karena adanya kiriman dari jemaat Filipi. Satu bau yang harum. Haleluya. Rajin-rajinlah mengirim bantuan. Bukan hanya ke perpuluhan. Kalau ke perpuluhan sudah lumayan banyak. Ke pembangunan juga lumayan banyak. Tapi sosial ini sering kosong. Berapa kali aku membukanya? Bah, rabang-rabangon. Saudara-saudara Tuhan, banyak saudara kita yang membutuhkan bantuan sosial ini, ya. Sangat bergembira kalau misalnya ada saudara kita yang sakit, kita bisa keluarkan dari sosial satu sumbangan yang berarti, bukan hanya asal nyalam, tapi bisa berarti, bisa menyegarkan. Itu bau yang harum di hadapan Tuhan. Jadi persembahan materi yang dikirim jemaat Filipi adalah sebuah persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena itulah Salomo yang penuh hikmat, Salomo yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Tidak ada orang sekaya Salomo, ya, yang emasnya tontonan. Tontonan bukan show, tapi bertonton. Kita punya emas sekilo pun tak punya. Jangankan sekilo, satu mayam pun aku tak punya. Jangankan satu mayam, satu haram juga enggak ada. Tapi Salomo ini punya kekayaan. Emasnya aja hampir 1 juta kilogram. 1 juta kilo. Karena tiap tahun masuknya sudah hampir 905,760 gram. Jadi sekarang sil Tuhan, kenapa Salomo diberkati oleh Tuhan? Rahasianya dia tulis dalam kitab Amsal. Tolong Pak Hombing, pasal 3 ayat 10. Ayat 9 dan 10. Ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Jadi kalau saudara punya sepeda motor, gunakan sepeda motormu memuliakan Tuhan. Datang kebaktian. Kalau anda punya mobil, pakai mobilmu memuji Tuhan. Jangan diselimuti di rumah. Amin. Hari Minggu saya bergurau dengan Pak Nenggolan di depan itu. Pak Nenggolan, kapan beli Land Cruiser? Ku bilang bergurau. Tengok di depan ini sudah parkir satu Land Cruiser dengan BK1 TP. Nah ini kan bergengsi gereja kita ya. Ada orang yang bisa mengendarai Land Cruiser yang harganya 2M. Ya. BK1-nya itu mahal. Tapi itu harus menjadi kesaksian. Kita diberkati Tuhan. Dulu di gereja lama itu tidak ada yang naik sepeda. Sampai lurah pernah berkata kepada saya, macam mana kau pendeta Manurung bisa hidup? Anggotamu orang miskin-miskin. Tohodo. Merda lepat, marsolom jepit, akan hafit. IPBB bisa setergara ratong. Tapi Tuhan bisa balikkan keadaan. Haleluya ini. Jadi mengapa kita mau memuliakan Tuhan dengan harta kita? Bukan supaya kita miskin, pogos. Tapi supaya kita diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Maka Salomo ini berkata, muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Saya ingat, tidak ada maksud untuk mengagungkan ya. Cuma bersaksi. Sihar Daniel, anak kami yang bungsu, ketika pertama kali dia menerima gaji di KPMG, 6 tahun lalu, dia kirim, Pak, hasil pertamaku saya kasih untuk gereja. 4 juta itu ketika itu, 6 tahun lalu. Kalau enggak salah saya lihat dalam catatan kita gunakan itu untuk beli LCD ya. 4 juta. Hasil pertama. Apakah dia jadi rugi? Oh tidak. 3 tahun dia di KPMG, sudah dikuliahkan ke UI. UI. Kalau enggak salah, cuma 2 anak GP di lapangan bola atas yang bisa ke UI. 1 Dr. Ruth Simatupang dia yang sekarang bantu anak sekolah minggu di sana. Yang kedua, Sihar untuk mengambil gelar akundanya. Habis ikatan dinasnya 2 tahun lagi, dia dilamar Bank Mandiri. Bukan melamar ke Mandiri, dilamar. Saya dengar itu di telepon dia oleh kepala bagian personalianya. Dilamar. Langsung jadi staf senior auditor untuk kawasan 1, region 1 Sumatera. Sekarang dia di Palembang mengaudit. 2 minggu yang lalu di Bandar Lampung. Saya melihat dia diberkati Tuhan. Karena apa? Pemberian kita itu bau yang harum, yang menyenangkan Tuhan, dan menarik perhatian Tuhan. Saya perhatikan yang pelit-pelit susah payah. Saya sebagai gembala, saya mengamati itu. Apakah dia pendeta, apakah aktivis, atau apa saja, kalau dia pelit, karena Paulus katakan, orang yang pelit tidak masuk kerajaan surga. Karena Tuhan kita, dia adalah Tuhan yang suka memberi. Memberi anaknya, memberi nyawa, memberi nafasnya, memberi Taman Eden, memberi semua. Lalu kalau dia lihat ada tebusan yang pelit, ini tidak bisa ini di sini, kata Tuhan. Dan Salomo diberkati oleh Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Haleluya. Jadi apa dupa yang harum? Hasil pertama dari penghasilan kita. Ada jemaat kita yang kalau dia masukkan amplopnya, saya harus amit-amit membacanya. Karena di situ ada persepuluhan. Tulis sekian. Itu sudah jelas kemana sasarannya. Tapi ada juga sosial. Itu ke sosial. Kalau dulu 200, sekarang udah naik, udah 300. Tiap minggu loh, tiap minggu. Bukan tiap bulan, tiap minggu. 200. Makanya saya bilang kepada saya, Ma, sosial sudah naik ya dari ini 2.200. Berarti ini berkati Tuhan, kan? Dan rugi mengeleon. Lalu kadang-kadang ada lagi hulu hasil. Berarti hasil pertama dari penghasilannya nih dipersembahkan berdua. Dan saya melihat mereka diberkati Tuhan, tidak jadi tumpur. Karena ini persembahan yang harum, bau yang harum yang membuat Tuhan disenangkan. Dan Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku mencukupkan segala keperluanmu. Kalau dalam kita melihat, apa yang dimaksud dengan persembahan yang harum, tolong Pak Hombing, Maleakhi pasal 3 ayat 8. Ini. Jadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan adalah satu persembahan persepuluhan. Kalau kita beroleh rezeki atau keuntungan 1.000 rupiah, maka 100 kita persembahkan. Lalu di samping itu masih ada persembahan khusus. Terjemahan yang lain, persembahan rita hati atau persembahan tatangan. Bahasa Batak, pelean tatingan. Nah, persembahan sukarela itu. Misalnya, kalau anak kita naik kelas, senang ibu-ibu anaknya naik kelas, senang anaknya naik kelas. Bah, tang lu mohor warohamu ya anak kamu naik kelas. Senang anak-anak naik kelas? Senang, bikinlah persembahan khusus. Tuhan, terima kasih anakku naik kelas. Daripada tinggal kelas. Kalau tinggal kelas dia mengurus pindahnya dari tempat sekolahnya ke tempat semula, bayar. Jadi mestinya kita bersyukur naik kelas. Kalau naik peringkat dari SD ke SMP, senang enggak? Dari SMP ke SMA, dari SMA ke perguruan tinggi, bikin dong persembahan khusus. Ya, supaya anak itu cepat lulus. Diberkati Tuhan. 2 minggu lalu atau 3 minggu lalu, seorang mahasiswi kita, dia salam istri saya. Opung, ini persembahanku. Persembahan apa ini? Kau belum kerja, kau masih kuliah. Iya, Pung, aku dapat beasiswa. Jadi dari beasiswanya, dia kasih juga persembahan khususnya. Aduh, saya bilang, Tuhan berkatilah anak ini. Tahu dia memberi persembahan khusus kepada Tuhan. Haleluya. Kalau dia selesai kuliah, senang apa tidak? Saudara-saudara, kalau anak-anak kita selesai kuliah, senang apa tidak? Mana waduh kita odang ibu tuh senang menang nasu senang. Senang lah, enggak kasih terus lagi uang kuliah kan? Uang pemondokan, uang kuliah, uang ini itu. Jadi kalau udah lulus, senang. Ingat dong, beri persembahan bukan karena Tuhan kekurangan. Ada majelis sekolah minggu yang sangat perhatian dengan persembahan. Sangat perhatian dia. Kalau agak kolekte mereka sedikit, sedih dia. Sedih kali dia. Yang berapanya kalian kasih persembahan kalian? Kok segitu kolekte kita, kata dia sama teman-temannya. Aku dan abangku sudah ku kasih segini. Kok masih segitu jumlah semua? Padahal kita lebih dari 30 ini, katanya. Dia gak tahu, gak bisa semua seperti dia. Lalu dia bilang sama Carol, Carol, hitung dong uang kolekte kita itu, biar kita laporkan sama Tuhan Yesus. Jadi mereka harus hitung itu, sesudah dihitung, didoakan. Inilah Tuhan persembahan kami, katanya. Lalu rupanya, dia memberi persembahan itu, dia mengira Tuhan Yesus miskin. Maka diberi persembahan. Oh, dia Carol bilang, bukan, Tuhan kita kaya. Milik dia semua. Tapi kita memberi persembahan kepada Tuhan, supaya kita diberi Tuhan. Kalau memberi banyak, ya banyak diberi Tuhan. Itu anak kecil. Saya bilang, dewasa kali pengertiannya ya. Kadang-kadang yang orang tua pun sudah bertahun-tahun jadi anggota jemaat, tidak sampai pemikiran ke situ. Anak sekolah minggu, mikir dia. Persembahan-persembahan kita itu adalah dupa yang harum di hadapan Tuhan untuk menarik perhatian Tuhan, supaya Dia memberkati kita. Lihat salah satu pelayanan Yesus dalam Injil Markus dan Matius ditulis, Dia memperhatikan orang-orang yang memberi. Jadi kalau orang datang memberi kebersebulan, Tuhan Yesus perhatikan itu semua ini. Dia perhatikan. Termasuk persembahannya pun Dia perhatikan. Tapi Dia tidak menilai jumlahnya, tapi Dia melihat berapa dan siapa yang memberinya. Ya kalau orang miskin tentu tidak bisa serupa dengan orang kaya, tapi memberinya Dia perhatikan. Jadi sekarang ya Tuhan, pemberian-pemberian kita itu diperhatikan Tuhan. Kolekte saudara tadi melewatkan kantungan kolekte itu diperhatikan oleh Tuhan. Haleluya. Diperhatikan. Makanya kalau saudara memberi itu jangan asal beri. Perhatikan pemberianmu itu sudah menarik perhatian Tuhan atau belum. Seorang ibu mau kebaktian, ada uangnya harga 5.000. 5 orang-orang itu satu rumah mau kebaktian. Sesudah dia pulang dari salon, Butet, tukarkan dulu uang mama ini supaya 5.000 ini jadi uang 1.000 supaya pas untuk kita 5. Aku, bapakmu, adikmu, abangmu, 5 orang itu pas katanya. Ditukarkanlah di warung. Ya. Tapi dia lupa ketika dia sisiran ke salon, berapa sekali bersisir itu? Ibu-ibu. Boleh 5.000? Ada yang mau ke salon 5.000? Apalagi rambutnya diacak-acak supaya model Lady Di, ya, tambah mahal. Ada orang berkata, saya pernah tanya ibu-ibu, sekali salon ibu-ibu itu berapa itu? 70-an paling murah, Pak, katanya. Jadi kalau bersalon 70.000, lalu kolektenya 1.000. Makanya Paulus katakan, bukan pemberian yang kucari, tetapi buahnya yang memperbesar keuntunganmu. Jadi pemberian kita itu adalah memperbesar keuntungan kita, supaya kita menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Itulah yang dimaksudkan oleh Paulus dengan pemberian yang harum, menyenangkan. Kalau bahasa Batak, halayan, kesukaan. Jadi kita, tiap kali kita memberi kepercayaan, berilah satu persembahan yang menarik perhatian Tuhan. Dan ini diukur oleh Tuhan. Karena ini kita taruh di mesbah dupa, bukan di mesbah bakaran, hangus. Begitu juga dengan nyanyian kita diukur. Korban pujian kita diukur. Gemah suara kita pun diukur. Bahkan ekspresi dan sikap kita ketika kita menyanyi diukur oleh Tuhan. Makanya ketika kita menyanyi tadi memulai ibadah, sebenarnya sudah mestinya kita harus mengangkat tangan, ya, karena pemimpin pujian sudah mengangkat tangan. Ya kalau pemimpin pujian sudah mengangkat tangan, itu juga apa-apa untuk kita semua juga angkat tangan. Karena berarti kita mengawali ibadah kita dengan satu penyerahan kepada Tuhan. Lalu ku tengok ada pula yang masukkan kedua tangannya ke kantongnya begini. Mulia katanya. Bah, tangan di kantong. Mestinya tangan terangkat. Itu diukur Tuhan loh. Sikap kita, suara kita, tepuk tangan kita, kalau bertepuk kan bunyi. Diukur. Dan itu persembahan harum, bukan hanya isi dompet kita. Makanya di Filipi ada beberapa orang yang memiliki nama-nama harum, ya, dengan prestasi harum. Sebagai jemaat Filipi, kita melihat Lydia adalah penjual kain ungu yang berasal dari kota Tiatira. Seorang yang memperhatikan khotbah Paulus dengan fokus, ya. Sehingga mendapat perhatian serius dari Rasul Paulus. Kisah Rasul pasal 16. Kisah Rasul pasal 16. Ayat yang ke 14. Saya baca. Paulus di Filipi. Menurut komentar dari orang-orang, jemaat Filipi inilah yang terbaik di Asia. Di zaman perjanjian baru, di zaman Rasul Paulus. Jemaat Filipi ini dari awal hingga akhir tidak bercela. Tak ada masalah. Tak ada kasus. Dan jemaat ini selama 6 tahun digembalakan oleh Tabib Lukas atau Dokter Lukas. Jadi saya yakin kalau tabib itu cermat, dia tidak mau ada penyakit di dalam diri seseorang. Jadi begitu juga jemaat Filipini, tidak ada kasusnya. Tidak ada seperti Korintus, ada kasus moral, perzinahan. Jemaat Galatia ada kasus pelajaran sesat. Kalau jemaat Kolose ada penglihatan-penglihatan yang palsu. Berkanjang di atas penglihatan, sedikit-sedikit penglihatan. Tapi jemaat Filipi, enggak. Kita lihat di sini beberapa orang Filipi yang harum adalah Lydia. Seorang, ayat 14, seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Hebat. Pebisnis, pedagang kain ungu. Jadi ini pedagang tingkat tinggi. Karena kain ungu itu adalah pakaian orang di istana. Jadi bukan pedagang kelas menengah ini, ke bawah. Tapi ini tingkat tinggi. Jadi untungnya pun tinggi. Tapi hatinya tidak tinggi ini. Biar untungnya tinggi, Lydia ini seperti namanya, Lydia artinya saleh. Saleh. Bahasa Batak, bedia. Sikapnya mendengar firman Tuhan sangat bagus. Karena sikapnya bagus, caranya mendengar bagus, diperhatikan oleh Paulus. Bukan hanya Paulus yang memperhatikan, tapi Tuhan Allah yang berfirman. Membuka hatinya sehingga dia dapat menangkap pemberitaan Paulus. Pemberitaan itu merubah pola hidup dia, pola pikir dia, merubah juga sampai ke bahasa dia, yang membuat seisi rumah bertobat. Seisi rumahnya dibaptis. Haleluya. Jadi dari mendengar firman Tuhan kita diubah sehingga memiliki sifat yang manis, yang bisa merubah seisi rumah. Enggak saya hulan nari tinggur makatai. Itu ngolok kesaksian niba terima ni jolma. Ronggu halak hasal makatai beri ting. Tapi Lydia, enggak. Harum namanya. Tidak heran jemaat Filipi bisa mengirim bantuan ke Rasul Paulus karena di sana ada Lydia, penjual kain ungu. Yang tentu untungnya juga besar. Pembelinya orang istana. Haleluya. Loh, haleluya. Ini di sana juga ada kepala penjara. Ya. Paulus ketika berkhotbah di Filipi dimasukkan ke penjara. Ketika Paulus dan Silas menyanyi di penjara, datang gempa bumi yang dahsyat yang membuat penjara luluh lantak. Pintu-pintu terbuka, belenggu di tangan mereka pun terlepas. Akhirnya si kepala penjara mau bunuh diri karena risikonya kalau seorang narapidana melarikan diri, maka kepala penjara yang harus dihukum. Maka kepala penjara membunuh diri, tapi Paulus katakan, jangan mengapakan dirimu, kami semua ada di sini. Nah, bertobat dia. Ya tentu kita tahu kalau penjara, kalau kepala penjara juga orang berduit, ya. Masuk penjara saja harus bayar pakai duit kan? Coba ada family di penjara sana. Masuk ke situ pun harus bayar, makanya jangan ada yang masuk penjara. Mengunjunginya aja harus bayar. Amin. Sekarang katanya banyak penjara diisi orang yang narkoba. Hati-hati orang muda. Jangan coba-coba. Kalau sampai saudara ada di penjara, mengunjunginya ke sana pun susah amat. Harus nyuap. Dan berat kalau kita harus nyuap, kan? Nurani kita bukan uangnya itu yang kita tak mau bayar, tapi nurani ini menuap. Jadi kita melihat di sana ada juga kepala penjara yang bertobat. Di sana juga ada Euodia, perempuan yang terkenal. Cuman tidak disebutkan perempuan ini terkenal karena apa, tapi terkenal karena positif. Karena Paulus menulis namanya di dalam suratnya. Sebab ada juga perempuan terkenal karena dosanya. Tapi ini perempuan terkenal karena prestasi bagusnya. Saya tidak tahu apakah dia seorang pemimpin partai politik, ya, atau dia seorang pembela perkara yang handal dan lain sebagainya. Tapi perempuan ini perempuan yang terkenal karena perbuatan bagusnya. Perlu juga kita menjadi orang yang terkenal. Haleluya. Terkenal karena bisnisnya sangat bagus. Tuhan kita Yesus juga terkenal sebagai tukang kayu. Bukan saja anak tukang kayu dia, dia juga tukang kayu. Berarti bisnisnya juga terkenal. Sampai Injil yang ditulis oleh Markus menulis Yesus adalah tukang kayu. Jadi kalau saudara berprofesi apa saja, apakah jadi pedagang, jadilah terkenal, laris. Amin. Di sana juga ada Sintihe. Juga perempuan ini ditulis namanya karena apa? Orangnya suka mujur, dia selalu mujur, beruntung. Kalau dia menasihati orang, mujur dia, orang mendengar perkataannya. Yang kusipata saya nidok kata tupedan, ya lo, apa maksudnya dengkat do. Tapi Cynthia ini adalah orang yang selalu mujur. Usahanya mujur, rumah tangganya selalu mujur, anak-anaknya mujur, makanya namanya Sintihe, beruntung. Ketika anak kami yang pertama lahir, sebenarnya kami bikin namanya Samuel. Tapi di Toba ada orang yang tidak bisa panggil Samuel, tetangga pula. Karena itu nama mertuanya. Diprotes mah. Kebetulan bapak aku datang untuk melaporkan itu. Tidak boleh bikin nama Samuel. Katanya, bah. Isi beboi do margorsi Samuel. Aku bilang. Imana penai tiru imana lucia buki. Benda si matua nama margor Samuel. Bahasa udang boi. Aku bilang. Orang kita ini luar biasa. Nama pun yang dia jiplak. Orang lain menjiplak. Enggak bisa. Untung di situ bapak mertuaku. Udahlah. Batong mai baci Samuel. Alai suma teratir. Muromani jo si Samuel. Alah itu baik, masih tupak. Tupak artinya itu berkat, ya. Sama seperti namanya Pak Regar, tupak si Regar ini berkat. Jadilah. Makanya bapak saya ketika meninggal dibikin namanya Opu Tupak. Tapi kalau bapak mertua saya di sini enggak pernah pakai dia Petupak, Opu Samuel. Tupak itu berkat nih. Begitu juga Cynthia ini dibikin namanya Cynthia karena selalu mujur. Beruntung. Kita juga perlu menjadi orang yang beruntung. Karena Alkitab berkata, nasib mujur itu dicipta oleh Tuhan. Makanya berdoa untuk kemujuran. Itu sebabnya pemazmur berkata, dari dalam kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Jadi salah satu penyebab kita masuk di rumah Tuhan supaya kita mujur. Makanya jangan selalu berkata sial. Orang yang tidak kenal Tuhan yang selalu kalimatnya sial. Apalagi penebak judi togel, ya. Parotik ngaiba. Angka opat innana sada. Sial lei, otik ngai katanya. Kita perlu mujur. Karena Tuhan kita yang menciptakan. Jadi kalau kita perhatikan jemaat Filipini adalah jemaat-jemaat yang harum. Di sana ada juga Lukas. Lukas tabib. Dan rupanya Lukas ini buka praktek di kota Filipi dan sangat terkenal juga. Semua orang Filipi atau masyarakat Filipi tahu. Tabib Lukas, seorang yang berpendidikan tinggi, seorang yang baik hati. Makanya dialah gembala pertama dan selama 6 tahun di kota Filipini. Karena dia sahabat karib dari Paulus. Jadi sesudah jemaat ini ibu oleh Paulus, maka 6 tahun digembalakan oleh Lukas. Karena dia juga punya nama yang bagus. Haleluya. Punya nama yang harum. Bukan haram, harum. Beda haram dengan harum. Jangan salah-salah. Kita harus memiliki prestasi harum dalam kehidupan ini supaya Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Di sana juga ada Sunsugos, seorang yang setiawan, seorang yang dapat dipercaya, dan seorang yang dapat diandalkan. Haleluya. Bah. Haleluya. Kita juga harus bisa menjadi Sunsugos. Setia. Dapat diandalkan. Kalau isi dompetnya pun diminta, tak keberatan dia. Amin. Hohop kita sudah, tang nalau pangidoku, kalau kan. Tapi kalau diminta, harus bisa. Satu kali BKG rapat di situ, sudah sebulan belum dilantik. Saya bilang, kenapa belum dilantik? Apanya lagi yang kurang? Enggak ada dana untuk makan siang katanya. Bah, ya diminta dari pendeta-pendeta. Tak ada yang mau kasih Pak Manurung. Kata. Bah, ini macam mana? Berapa yang hadir? Aku bilang. 200. Oke. Saya pesan nasi 200 kotak. Enggak mau saya kasih uang. Nanti khawatir uang pun terbang. Oke, kalau nasi aku kasih. Aku bilang. Aku pesan 200 kotak. Makan. Jadilah pelantikan. Bila perlu, uang kita diminta pun harus mau. Itulah Sunsugos. Dapat dia diandalkan. Haleluya. Kemudian di sana ada lagi Clemens. Nah, Clemens ini adalah orang yang dermawan, penuh kemurahan. Kalau bahasa Batak, basa, jala, basar. Nah, ini dua, double itu. Kalau basa itu gemar memberi. Kalau basar, ramah orangnya. Ada orang mau memberi tapi ngomongnya sakit kuping. Kita harus Clemens, bisa ramah. Suaranya lembut, mukanya sejuk. Jadi kalau diminta pertolongan dia, enggak marah dia. Ada orang mukanya pun sudah keriting, suaranya keriting, enggak bisa. Kalau rambut keriting itu yang bagus. Tapi muka jangan keriting. Gak bisa kita bawa harum begini-begian. Makanya ada nama-nama di jemaat Filipini yang hidupnya harum. Haleluya. Saya rindu kita jemaat lapangan bola di sini seperti jemaat Filipi, jemaat terbaik di perjanjian baru. Efesus bagus, tapi kemudian kasihnya yang mula-mula luntur. Sehingga harus ditegur, di ultimatum. Tapi jemaat Filipi ini adalah jemaat yang berbau harum. Sampai Paulus pun berkata kepada mereka, persembahanmu telah kuterima. Aku telah mendapatkan. Bukan saja cukup, tapi aku telah melimpah. Melimpah. Saudara yang disebut Tuhan, apabila kita mempersembahkan hidup yang berbau harum kepada Tuhan, hidup kita harum, persembahan kita pun harum. Ingat, tiap persembahan kita, tiap Anda mengisi kantung persembahan, itu diperhatikan surga. Makanya kalau kasih persembahan itu, kasih persembahan yang menarik. Menarik perhatian Tuhan. Tapi sering kami dapat persembahan yang lusuh, yang kadang-kadang sudah bahasa Batak, saponggol namanya sih. Subuhi laku yang ngomong saponggol. Tapi kita perlu memberi yang menarik. Menarik hati Tuhan. Supaya kita mengalami apa yang dikatakan oleh Paulus, kita baca. Filipi 4, tolong Pak Hombing, ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Semua kita berkata amin. Maukah saudara keperluan terpenuhi? Ketika anak-anak kita mau sekolah, ya, mulai dari TK, SD, hingga perguruan tinggi nanti, mereka tidak pernah kekurangan. Itu tergantung dari sikap kita memberi persembahan kita kepada Tuhan. Jangan ada di antara kita yang berkata, "Danga dong paba benon," ya. Jangan sampai ketika anak kita meminta sesuatu kebutuhannya, kita berkata, "Danga dong." Hidup kita tidak menjadi kesaksian kepada anak kita. Tapi kita harus berkata, Tuhan kaya. Apa yang kita butuh, Dia akan berikan kepada kita. Bahkan ketika pesta pun, bisa pesta. Tak usah kredit. Haleluya. Loh, haleluya. Karena apa? Tuhan mencukupi. Jadi kalau kita selalu kekurangan, koreksi persembahanmu di hadapan Tuhan gimana? Jangan-jangan kita tidak memberi semestinya. Jangan-jangan persembahan kita tidak harum. Jangan-jangan persembahan kita tidak menarik perhatian Tuhan. Dan kita akan selalu kekurangan, kekurangan, kekurangan. Bahkan ketika kita mati pun nanti, kekurangan. Marutang, utang tininggalhon, ya. Jangan pernah kita mau kalau harus dipanggil Tuhan harus anak-anak berhutang. Makanya berbakti kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mempersembahkan hidup yang harum di hadapan Tuhan, memberi persembahan yang harum di hadapan Tuhan, karena semua persembahan kita diukur oleh Tuhan.